度cinta cinta yang sesaat ku hanya bisa mencinta satu hati saja mungkin kau yang pertama yang mampu menjadikan nyata keinginan untuk merasakannya anugerah cinta. Apalah